Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah mab'ad. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Qala rahmahullah al-hadits al-hadi wa isun wa 300. Hadis yang ke-321. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad hamamtu, sungguh aku punya keinginan kuat, an amura bi hatobin fayuhtatob, untuk memerintahkan mengumpulkan kayu bakar summa amur abis sholah payu adzan alah, kemudian aku perintahkan orang untuk melaksanakan sholat dan mengadzaninya. Tsumma amara rajulan fa yu'min nas, kemudian aku memerintah seseorang untuk menjadi imam bagi jemaah. Tsumma ukhalifa ila rijal la yashaduna shalah, kemudian aku mendatangi laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah. Fa'ukhariqa alaihim buyutahum, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan kayu bakar itu. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan samina, seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan daging binatang yang gemuk, au mirmataini hasanatai, akan mendapati dua kaki kambing yang baik, dua paha kambing yang baik, lasaidal isya, maka dia akan mendatangi jamaah sholat isya. Mutafaqqud alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, namun lafadznya milik Imam Al-Bukhari. Fi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedah tu'lura. Anna sholat al-jama'ah fil masajid fardu ainin ala rijal al-balighin. Alas sahih min aqwalil ulama. Anna sholat al-jama'ah fil masajid fardu ainin ala rijal al-balighin as-sahih min aqwalil ulama. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah di masjid itu fardu ain bagi laki-laki yang sudah balig, menurut pendapat yang benar dari pendapat-pendapat para ulama berdasarkan hadis ini. Seandainya tidak wajib, tentu tidak ada ancaman untuk membakar rumah mereka. Karena sesuatu yang ditinggalkan dan mendapat ancaman, berarti perkara itu wajib untuk dilakukan. Asalnya, faedah yang kedua. Anna man taraka sholatal jamaah bila udrin, istahaqqal uqubah ar-radi'atu. Istahaqqal uqubata ar-radi'ata. Min imamil muslimin. Orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa ada udzur, istahaqqa al-uqubata ar-radi'ata min imamil muslimin. Maka berhak mendapat hukuman yang membuat dia jerah dari pemimpin kaum muslimin. Jadi yang tugas menghukum mereka-mereka yang tidak sholat jamaah tanpa ada udzur ialah penguasa kaum muslimin. Tidak main hakim sendiri di antara warga. Asalisa. Jawazu al-qasam. Al-amr al-muhim. Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya bersumpah untuk melakukan suatu perkara yang sangat penting. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memiliki azam yang kuat untuk memberi hukuman bagi mereka yang tidak sholat berjamaah tanpa ada udzur, beliau mendahului dengan apa ini? Sumpah. Arabiah yang keempat. Jawazu istikhlafil imam mayusalli bin nas. boleh imam tetap menunjuk orang lain untuk menggantikannya dalam mengimami sholat manusia. Jawazu istikhlafi al-imam ma yusalli binnas. Jadi kalau ada imam tetap di suatu masjid, ada halangan, atau mungkin karena dia sedang sakit atau kondisinya kurang fit, boleh menunjuk orang lain untuk menggantikannya sebagai imam sholat bagi jamaah. Nah, sebagaimana Nabi SAW ada udzur, beliau ingin memberi pelajaran dan hukuman orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur, dan beliau menggantikan, menunjuk seseorang untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam. Al-Khamisah, yang kelima, al-hadith dalilun ala al-qa'idah asyariyah, da'ul mafasid muqaddam ala jalbil basali. Al-hadith dalilun ala al-qa'idati asyariyah, da'ul mafasid muqaddam ala jalbil basali. Hadis ini menjadi dalil yang menguatkan kaidah syariah, mencegah kerusakan lebih didulukan daripada menarik kemaslahatan. Taib, memberi hukuman orang yang tidak sholat berjamaah di masjid dengan membakar rumah mereka, itu maslahat untuk mereka supaya dia kapok, ya. Nah, tapi kalau benar-benar membakar yang menyebabkan kaum wanita dan anak-anak yang tidak wajib jamaah di masjid menderita, tidak punya rumah lagi, atau mendapatkan bahaya dari kebakaran, itu adalah kerusakan yang harus dihindari. Artinya ancaman Nabi SAW tidak dilaksanakan. Beliau tidak jadi membakar rumah, dikarenakan mafsadahnya lebih besar, ya. Kalau rumahnya dibakar, istri-istrinya, anaknya gak punya rumah lagi, akan mereka akan kehilangan harta benda. Itu mafsadah. Sehingga kemaslahatan syariah tadi ditunda. Barakallahu. Namun ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berlaku, yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat jamaah tanpa udzur syar'i termasuk dosa besar. Walaupun Nabi tidak jadi membakar rumah mereka yang tidak sholat berjamaah tanpa udzur. Kenapa tidak jadi? Karena beliau mendahulukan apa ini? Menghindari mafsadah. Yakni yang menjadi korban nanti ialah wanita-wanita dan anak-anak yang tidak wajib sholat berjamaah. Rumahnya terbakar, harta benda mereka ludes, bahkan mereka juga akan mendapatkan bahaya. Nah, sehingga darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Al-faedah itu as-sadisah. Nah, sorry, as-sadisah. subuh tu. Udhri at-takhallufi. Lima rabin au matarin au khaufin au nahwi dhalik. Subuh tu udhri at-takhallufi limbaradin au matarin au khaufin au nahwi dhalik. Di antara uzur tidak sholat berjamaah di masjid ialah karena sakit atau karena hujan atau karena takut, ya, ketakutan, takut preman-preman di jalanan yang biasa mengganggu mereka antara rumah dan masjid, atau takut serangan musuh, terkena peluru nyasar, ya, atau yang lainnya, ada ancaman pembunuhan dan yang semisalnya, maka ini termasuk udzur tidak sholat berjamaah di masjid. Atau selain itu, banjir, nah, ya, yang menyebabkan dia gak bisa keluar rumah karena rumahnya tenggelam, jalan juga tenggelam, kesulitan ke masjid. Kalau di sini mungkin kalian belum pernah nanya sikat banjir, ya. Nah, untuk bila lebih dalik jangan sampai banjir. Nah, kalau di daerah-daerah luar Jawa atau di Jakarta dan sekitarnya, langganan banjir, ya. Nah, benar-benar serem. Banyak yang hanyut. Manusianya hanyut, mobilnya hanyut, ya, lain-lainnya hanyut. Kebawa arus. Nah, kondisi-kondisi semacam itu termasuk udzur tidak sholat berjamaah. Al-faidatu as-sabi'ah. An-nisa wal-wildan. Alladzina lam yablughu al-hulma. An-nisa wal wildan alladzina lam yablughu al-hulma. La yajibu alaihim al-jama'ah fil masajid. Kaum wanita dan anak-anak yang masih belum balig, mereka tidak wajib berjamaah di masjid. Dalam hadis ini disebutkan summa ukhalifa ila rijalin. Rijal jamak dari rajul. Rajul itu laki-laki dewasa yang sudah balig. Nah, kecuali yang namanya rajul, kalau masih kecil belum balik berarti dapat uzur tidak sholat jamaah. Nah, tapi kalau rajul yang maknanya ialah laki-laki dewasa, wajib sholat berjamaah. Baru al-faidah tu as-saminah, faidah yang ke-8. Tarku sholatil jamaah fil masjid. Tarku sholatil jamaati fil masjid bila udrin. Min alamati dha'fil iman. Min alamati dha'fil iman. Tidak sholat berjamaah di masjid tanpa ada udzur, maka termasuk di antara tanda lemahnya iman. Baik. Al-faidah tau? At-tasi'ah. Fadlu sholatul isya'i jama'atan. Fadlu sholatul isya'i jama'atan. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan sholat isya dengan berjamaah. Nah, diumpamakan di sini seandainya ada undangan makan kambing yang dagingnya empuk enak. Nah, pakai pilihan. Niscaya mereka akan apain? Datang walaupun dari tempat yang jauh. Nah, pahala sholat isya dengan berjamaah di masjid itu lebih baik daripada itu semua. Barakallahu fikum. Kalau seandainya mereka tahu pahala sholat isya, pasti akan datang sholat jamaah isya dengan berjamaah di masjid, walaupun dari tempat yang jauh. Ini keutamaan sholat apa ini? Isya dengan berjamaah di masjid. Al-faedah itu al-asyirah, faedah yang ke-10. Anna dha'ifal iman yuqaddimu khasisat dunia. Yuqaddimu khasisat dunia wa yufaddiluhu ala ma indallahi min husnil jazai wa adhimi thawabi wa yufaddiluhu ala ma indallahi min husnil jazai wa adhimi thawabi. Orang yang lemah imannya itu biasanya lebih mendahulukan perkara-perkara dunia yang rendah dan mengutamakan perkara dunia itu daripada pahala yang baik dan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya mereka-mereka itu kalau seandainya diundang untuk makan kambing yang sedap pasti datang, ya. Tapi anehnya mereka itu enggak datang sholat jamaah isya di masjid, padahal lebih bagus pahalanya, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, itu menunjukkan bahwasanya orang yang lemah iman itu lebih tertarik dengan apa ini? Kesenangan dunia daripada pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diundang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah di masjid, enggak datang. Diundang, dipanggil untuk makan kambing yang enak, yang empuk, yang lezat, nomor satu datangnya. Nah, berarti memang orang yang lemah imannya itu lebih mengutamakan rendahnya dunia daripada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau ada undangan makan-makan di masjid. Nah, tapi setelah selesai salat Isya jamaah, nah, datang. Nah, biasanya enggak datang salat jamaah Isya di masjid. Ini datang, kenapa? Itu ada embel-embelnya tadi itu. HP salat Isya makan bersama di masjid. Nah, kambing. Nah. Itu orang-orang yang apa ini? Miskin. Miskinul amal wal iman. Nah. Baik. Jadi yang bikin semangat apa? Kambingnya. Bukan pahala salat Isya-nya dengan berjamaah. Tapi kalau sudah biasa sholat isya berjamaah, ada undangan makan malam setelah sholat isya, ya dari kefatuhan itu biasa ya. Nah, tujuannya sholat jamaah, kok ada rezeki makan bersama, ya alhamdulillah wajar ya. Yang gak wajar itu ialah tadi itu. Kalau gak ada embel-embel makan bersamanya gak datang, tapi kalau ada embel-embel makannya datang, nah dhaiful iman. Yang dikejar itu ialah khasis dunia, khasis sesuatu yang rendah. Nah, taib waliyatubillah, jangan sampai kita termasuk yang itu. Adapun hadis berikutnya, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sallallahu umrana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa